Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين Jamaah Masjid Al-Istiqamah, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita akan melanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-43. Berkata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah Ibn Abbas, Abu Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alhiqu alfara'idha bi ahliha, hendaklah kalian berikan alfara'id itu kepada ahlinya. Yang dimaksud alfara'id, jama' dari faridah, adalah bahagian-bahagian yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang masalah hukum warisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhiqul fara'id bi ahliha, berikanlah kepada al-fara'id, mereka-mereka yang dari kalangan ahli waris yang telah disebutkan ketetapan pembagian yang mereka dapatkan, maka berikanlah harta-harta tersebut kepada ahlinya. Fama abqatil fara'idha fali awla rajulin dzakar, maka apa yang telah disisakan dari al-fara'id, dari ahli waris yang telah ditetapkan, berapa yang mereka dapatkan dari warisan tersebut, maka sisanya diberikan kepada yang paling utama dari seorang laki-laki. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang sahih yang telah disepakati kesahihannya dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-fara'id, atau yang kita sebut dengan ilmu warisan. Warisan yang ditinggalkan oleh seseorang berupa harta-harta yang semestinya diberikan kepada kerabat-kerabat mereka dan kerabat-kerabat orang yang meninggal tersebut, tentu berbeda-beda keadaan yang satu dengan yang lainnya. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah, dan mereka-mereka yang memiliki hubungan kerabat, sebahagian mereka lebih utama terhadap sebagian yang lain sebagaimana yang telah dinaskan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa ala yang lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hamba ini, lebih mengetahui mana yang manfaat bagi mereka dan mana yang mendatangkan kemudaratan yang tidak diketahui oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka tentang tata cara pembagian harta warisan untuk menghindari perselisihan di antara mereka, agar kemudian setiap dari harta-harta yang ditinggalkan tersebut benar-benar sampai kepada ahlinya, sampai kepada orang yang berhak untuk menerimanya, sehingga tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi aniaya terhadap yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang lebih mengetahui kemana harta tersebut ditempatkan dan siapa dari kalangan kerabat tersebut yang lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan. Allah tabaraka wa taala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana 'aliman hakima. Orang-orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui yang manakah dari mereka yang lebih dekat manfaatnya ketika mereka diberikan warisan. Itu adalah merupakan harta atau pembagian warisan yang telah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum warisan, selalu Allah Subhanahu wa taala akhiri dengan menyebutkan dua nama di antara nama-nama Allah dari Al-Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim dan yang kedua adalah Al-Hakim. Inna Allah kana aliman hakima. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu alimun hakim. Allah itu Maha mengetahui. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemana arah itu, kemana harta tersebut diarahkan, kepada siapa yang berhak mendapatkan dari pembagian warisan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang Maha bijaksana, yang menempatkan setiap daripada pembagian-pembagian tersebut pada tempatnya yang sesuai, yang tidak diketahui oleh hamba ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahagian warisan ini adalah merupakan pembahagian yang telah ditetapkan. Tidak terjadi perubahan selama tidak ada hukum-hukum yang mansukh, sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dengan menurunkan firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka dengan turunnya firman Allah ini, agama telah sempurna. Maka tidak lagi ada yang dihapus. Tidak lagi ada yang berubah. Dengan alasan bahwa zaman telah berkembang. Zaman telah berubah. Berbeda antara zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan zaman sekarang, maka terjadi pula perubahan dalam pembagian harta warisan. Ini adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui daripada manusia yang sangat rendah akalnya. Maka kembali kepada hukum Allah, termasuk dalam perkara pembagian warisan, adalah merupakan lebih adil dan lebih bermanfaat, dan lebih menunjukkan berserah dirinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan hukum-hukum warisan tersebut yang wajib untuk diikuti oleh hamba-hamba ini, agar kemudian mereka benar-benar tunduk kepada syariat Allah. Dan itu adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yang terpenting dalam hal ini adalah kewajiban bagi kita untuk berserah diri. Apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain." Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian, apabila ada seorang meninggal, maka anak-anak tersebut lidzakari mithlu hadzil unthayain, apabila meninggalkan anak laki dan anak perempuan, maka bahagian anak laki-laki dua kali lipat dari pembahagian anak wanita. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thuluthu ma tarak. Apabila yang ditinggalkan itu hanya anak-anak wanita saja, tidak ada laki-laki, yang anak tersebut berjumlah dua atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Mereka mendapatkan 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila yang ditinggalkan hanya seorang anak perempuan, maka dia mendapatkan setengah. Maka ini adalah pembagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk orang tua. Allah tabaraka wa taala menjelaskan, "Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad." Dan untuk kedua orang tua, ayah ibu, bagi mereka mendapatkan 1/6 masing-masing dari mereka dari apa yang ditinggalkan oleh anaknya, apabila yang meninggal tersebut memiliki keturunan, memiliki anak. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsuluts. Apabila yang meninggal itu tidak punya anak, lalu kemudian kedua orang tuanya mendapatkan warisan, maka untuk ibu mendapatkan 1/3, sedangkan ayah mendapatkan sisa. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Apabila yang meninggal ini meninggalkan saudara yang berbilang 2 atau lebih, maka sang ibu mendapatkan 1/6. Ini adalah merupakan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk istri ada pembagiannya. Untuk seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya ada pembagiannya. Untuk saudara-saudara, untuk paman, semuanya telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar apabila ada seorang yang meninggal, lalu dia meninggalkan kerabat, maka kerabat-kerabat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terbagi menjadi 3 bahagian. Ada yang disebut dengan ahlul furud, atau mereka juga menyebutkan zawul furud. Mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan ketentuan yang akan mereka dapatkan dari harta warisan. Jadi mereka sudah mendapatkan bahagian tertentu, tidak berubah, tidak ada perubahan. Seperti misalnya seorang istri, kalau suaminya meninggal, dilihat apakah suaminya punya anak. Kalau suaminya memiliki anak keturunan, maka istri mendapatkan 1/8. Kalau ternyata suami yang meninggal itu tidak memiliki anak, maka istri mendapatkan 1/4. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ats-tsumunu mimma taraktum. Maka seorang istri tidak keluar dari pembahagian ini. Apakah dia dapat 1/4 atau 1/8? Tidak ada pembagian yang lain dari harta tersebut. 1/4 atau 1/8. Punya anak yang meninggal, maka 1/8. Tidak punya anak, 1/4. Hanya 2 ini saja. Ya, suami juga misalnya. Kalau ditinggal oleh istrinya, maka hanya mendapatkan 2 keadaan. 1/2 atau 1/4. Kalau istri yang meninggal tidak punya anak, maka suami mendapatkan 1/2. Tapi kalau dia punya anak, maka dia mendapatkan 1/4. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang lainnya. Ibu misalnya. Berapa pendapatan ibu dalam mendapatkan warisan apabila anaknya meninggal? Ya dilihat dulu. Kadang-kadang ibu mendapatkan 1/6, kadang-kadang ibu mendapatkan 1/3. Kalau misalnya orang yang meninggal tersebut tidak meninggalkan keturunan, tidak punya anak, dan tidak meninggalkan saudara yang berjumlah 2 atau lebih, maka ibu dapat 1/3. Ibu mendapatkan 1/3. Tapi kalau misalnya yang meninggal itu punya anak, maka ibu dapat 1/6. Atau kalau dia tidak punya anak tapi punya saudara yang berbilang 2 atau lebih, maka ibu mendapatkan 1/6. Ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Maka demikian pula yang lainnya. Masing-masing ada ketentuannya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian hendak membagi warisan itu, alsyikul fara'idha bi ahliha. Berikan harta-harta warisan itu kepada ahlul fara'id. Mereka-mereka yang sudah ditetapkan bahagian mereka dalam pembagian warisan itu. Fama abaqatil fara'id, dan apa yang tersisa, maka sisa itu diberikan kepada aula rajulin zakar. Diberikan kepada laki-laki yang paling utama untuk mendapatkannya. Karena laki-laki itu ma'asyarul muslim rahimakumullah dari kerabat itu berbeda keadaan dan kekuatan mereka dalam hal mendapatkan warisan. Ya, secara kesimpulannya bahwa mereka terbagi menjadi 3 keadaan. Ada yang dinamakan usul, usul itu ke bawah, keturunan. Ya, dinamakan furu', afwan, furu' itu adalah keturunan. Seperti anak. Terus ke bawah, cucu dan seterusnya. Ada pula yang disebut dengan usul, kalau usul ke atas. Ya. Yang menyebabkan seorang itu lahir. Dalam hal ini adalah orang tua, bapak, ibu, dan seterusnya ke atas. Dan ada pula yang disebut dengan al-hawashi. Al-hawashi yang menyamping. Mereka itu seperti saudara-saudara, apakah sekandung atau seayah atau seibu atau paman-paman. Maka di antara mereka ada yang lebih dekat daripada yang lainnya. Ada yang menjadi ahli waris, ada yang tidak termasuk dari kalangan ahli waris. Namun termasuk dari kalangan ulul arham. Maka ini semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada harta yang tersisa, maka berikan kepada laki-laki yang lebih utama. Karena sebagaimana pembagian-pembagian tersebut, mereka juga dari sisi arah ini memiliki kekuatan. Misalnya keturunan itu lebih kuat daripada usul, daripada yang di atas. Dalam hal ini bapak misalnya. Kalau ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Dan seorang ayah. Nah, seorang ayah. Dan seorang ibu misalnya. Anak laki-laki, seorang ayah, seorang ibu. Maka ibu kita lihat. Karena yang meninggal ini punya anak, maka ibu mendapatkan 1/6. Ayah, ini sebenarnya dia punya 2 arah untuk mendapatkan warisan. Dia bisa dari sisi ada kadar yang telah ditentukan. Dan juga dari sisi yang lain bahwa dia bisa mendapatkan bahagian sisa. Namun karena di sini keadaannya yang meninggal meninggalkan seorang ayah dan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu lebih kuat daripada seorang ayah dari sisi mendapatkan harta warisan, dari sisi arah warisan. Nah, sehingga dengan adanya anak laki-laki menggugurkan pendapatan seorang ayah dalam hal warisan dari sisi sisanya. sehingga yang tinggal hanya ketentuan sebagai ahlul fard. Ya. Dalam hal ini bapak mendapatkan 1/6. Jadi kalau ibu 1/6, bapak juga dapat 1/6. Sisanya yang didapatkan oleh anak. Berapa itu sisanya? 1/6, 1/6, 2/6. Yang tersisa 4/6 atau 2/3. Nah, subhanallah. Dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada yang mendapatkan ketentuan yang telah ditetapkan, ada pula yang mendapatkan sisa. Nah, orang-orang yang mendapatkan sisa ini dari kalangan laki-laki, mereka kadang-kadang untung, ya. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Dalam artian kadang-kadang tidak mendapatkan harta warisan. Tergantung keadaan siapa yang ditinggalkan oleh yang meninggal ini dari kalangan ahli waris. Kalau misalnya orang yang meninggal ini hanya meninggalkan satu anak laki-laki, wah, dia ngambil harta seluruhnya. Anak laki-laki, ya. Nah. Kadang-kadang dapat sisa, ya. Kadang-kadang sisanya lebih banyak, kadang-kadang sisanya lebih sedikit. Bahkan kadang-kadang tidak dapat harta sama sekali. Nah, begitu keadaan al-asabah. Para ulama menyebutkan mereka dengan istilah al-asabah. Jadi ada ahlul furud, ada al-asabah. Ahlul furud yang sudah ditetapkan pembahagian mereka. Al-asabah adalah orang-orang yang mendapatkan sisa. Nah, adapun yang tidak termasuk di antara dua golongan ini, mereka disebut sebagai ulul arham. Mereka disebut sebagai ulul arham. Namun ada hal yang perlu diperhatikan sebelum pembagian warisan. Karena kalau kita terlalu panjang berbicara masalah warisan, akan semakin membingungkan, ya, antum. Karena memang ini butuh pelajaran secara, yakni seksama, pelan-pelan. Nah, agar kemudian bisa difahami dengan baik. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim bahwa sebelum pembagian warisan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Di antara yang perlu diperhatikan itu adalah mu'nu tajhizil mayyit. Perlengkapan-perlengkapan untuk menguburkan si mayyit itu dari hasil harta dia. Dari harta yang dia tinggalkan. Kalau misalnya butuh orang yang memandikan itu minta diupah, diberikan sesuatu, maka diberikan dari hartanya dia. Kemudian upah untuk orang yang menggali kuburannya. Yang jelas segala sesuatu yang menjadi perlengkapan si mayit sampai dia dikuburkan. Itu dikeluarkan terlebih dahulu dari hartanya. Kemudian setelah itu yang diperhatikan adalah hutang-hutangnya. Hutang-hutang itu terbagi menjadi dua. Ada hutang-hutang yang bersifat gadai. Dia pernah menggadaikan barangnya kepada seseorang misalnya, maka dia lepaskan dulu harta yang digadaikan tersebut. Dia lepaskan. Atau hutang-hutang lepas yang tidak berbentuk gadai, dia lunasi terlebih dahulu. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Jadi dia melunasi semua hutang si mayit, orang yang meninggal ini, sebelum pembagian warisan. Setelah selesai semua hutang, maka juga dilihat wasiat. Wasiat, apakah si mayit ini sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan sesuatu terhadap orang lain yang bukan dari ahli waris, karena tidak sah hukumnya wasiat yang diberikan kepada ahli waris. La wasiat ahli waris. Ya, kalau misalnya ada orang yang sebelum meninggal dia mengatakan, saya wasiatkan anak perempuan saya ini dapat harta 1/2, 1/2, tidak sah, tidak diperbolehkan, karena anak perempuan termasuk dari ahli waris, tidak sah wasiat tersebut. Demikian pula wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Apabila seorang memberikan wasiat, tidak diperbolehkan lebih dari 1/3. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa pada saat beliau meninggal, dia meninggal apa pada saat beliau dalam keadaan sakit keras, beliau menyangka bahwa beliau telah akan meninggal. Sementara beliau tidak meninggalkan keturunan kecuali seorang anak perempuan. Dia punya harta yang banyak. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin menyumbangkan 2/3 dari harta saya." Kata Rasulullah, "La, tidak boleh." "Kalau begitu setengah ya Rasulullah." "Setengah juga tidak boleh." "Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir." 1/3 boleh, namun 1/3 sudah banyak sekali. Jadi itu batas. Jadi kalau misalnya ada orang yang akan meninggal, dia mengatakan, "Saya wasiatkan harta saya untuk pondok pesantren fulan setengah harta dari yang saya tinggalkan." Sah enggak? Tidak sah. Kalau ternyata dia wasiatkan seperti itu, maka yang diambil adalah 1/3, bukan setengah. Yang diambil adalah 1/3. Sebab batas maksimal dalam hal memberikan wasiat hanyalah 1/3 dari hartanya. Sisanya maka untuk ahli waris. Apabila telah diberikan, utang telah dilepaskan, kemudian wasiat telah disampaikan kepada yang berhak, setelah itu sisa dari harta yang dia tinggalkan itu adalah harta warisan. Silakan dibagi. Kalau ternyata setelah dikeluarkan untuk perlengkapan mayit, jenazah, kemudian dikeluarkan untuk melunasi hutang, kemudian untuk wasiat, kemudian habislah hartanya, tidak ada lagi untuk ahli waris, ya sudah, tidak ada lagi, ya, amblas. Nah, ya, karena apa? Yang ini yang harus didahului terlebih dahulu. Kalau ada sisa, baru pembagian warisan. Nah, setelah ada sisa dari harta tersebut, baru dibagi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah tidak ada pencegahnya dan telah terpenuhi syarat-syarat dari pembagian warisan tersebut. Sebab kadang-kadang ada yang mencegah. Ya, misalnya ada seorang anak laki-laki. Anak ini dia melihat harta orang tuanya banyak sekali. Nah, tapi untuk menggunakan harta orang tuanya terus dia merasa tertahan, tertekan karena orang tuanya masih hidup. Maka dia mencari jalan bagaimana caranya supaya hidup bapaknya itu singkat. Ya. Jadi diringkas gitu. Maka dicarilah pembunuh berdarah dingin misalnya. Ya. Dibayar, kamu bunuh si fulan bapak saya itu. Karena saya enggak bisa menggunakan harta ini kalau bapak masih hidup. Maka terjadilah pembunuhan itu. Usut punya usut, ternyata diketahui bahwa yang menyebabkan terbunuhnya orang tuanya, bapaknya dalam hal ini, ternyata yang menyuruh itu adalah anaknya. Maka anak yang tadinya ingin mendapatkan warisan dengan meninggalkan orang tua, maka dia tidak boleh mendapatkan warisan itu. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yarithul qatil," orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh tersebut. Nah, secara langsung atau menjadi penyebab. Seperti yang kita contohkan tadi menjadi penyebab. Nah, al-mutasabbib lahu hukmul mubasyir. Orang yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu itu sama hukumnya dengan orang yang melakukannya secara langsung. Nah, ada seseorang bertengkar dengan orang lain. Bertengkar, saling bertengkar. Lalu kemudian orang ini mencela bapaknya orang yang diajak bertengkar tersebut. Ya. "Bapak kamu begini," dicela habis. Dibalas pula oleh orang ini, dia balas mencela bapaknya yang tadi mencela. Maka itu hukumnya sama dengan dia mencela bapaknya sendiri. Kenapa? Karena dia menjadi penyebab bapaknya itu dicela. Walaupun orang lain yang mencela, tapi dia menjadi penyebab karena dia mencela bapaknya orang lain. Al-mutasabbib lahu hukmul mubasyir. Orang menjadi sebab terhadap terjadinya sesuatu, maka dia sama hukumnya dengan orang yang melakukannya secara langsung. Walhasil dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk membahas tentang ilmu warisan dan pembagian warisan ini pelajaran cukup panjang ya, dan butuh ketelitian dan perlahan-lahan, sehingga apa yang kita jelaskan ini insyaallah taala mudah-mudahan cukup sebagai mukaddimah pembukaan untuk memberikan wawasan dan pemahaman pada kita tentang ilmu warisan ini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan setelah Allah menyebutkan tentang pembagian warisan tersebut dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa tilka hududullah." Itu adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang ingkar maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Tabaraka ta'ala masukkan dia ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya, dan baginya adalah azab yang sangat pedih dan menghinakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.